afdal mana menyekolahkan anak di pesantren, khususnya di Ibnul Qayyim, wah, pengkhususan ini, atau di sekolah umum? Jazakallah khair. Kalau di sekolah umum lebih mudah mencari kerja. Ada seorang penyair mengatakan, alam tara anna as-sayfa yanqusu qadruhu idza qila inna as-sayfa amdha min al-asa. Bukankah kamu lihat, ya, sebuah pedang itu jadi berkurang nilainya kalau dikatakan, "Wah, pedang ini lebih tajam dari tongkat." Ini pedang tajam loh, lebih tajam dari tongkat. Ya enggak bisa dibandingkan, tongkat itu enggak disifati tajam. Ya. Nah, dalam artian membandingkan sesuatu yang ya tidak semestinya. Ya, mana yang lebih baik, minum madu atau minum khamer? Nah, mana yang lebih baik?